luar biasa di siang yang cukup bersahaja. Walaupun toh bumi teluk wetan belahan Jepara ini panasnya bukan main, namun semangat pecinta musik dangdut Indonesia tetap semangat. Spesial untuk SNP Indonesia. Apa kabar semuanya? Sahabatku, saudaraku yang selalu setia selama-lamanya bareng bersama New Palapa, ya. Kami ucapkan selamat datang dari manapun panjenengan datang, yang datangnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tetap salam satu irama untuk SNP Indonesia. Baik saudara-saudaraku, untuk menyingkat waktu saja, acara ini akan kami buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Tepatnya di edisi hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017. Atas undangan kehormatan daripada Bapak dan Ibu ingkang hamengkutamu, ingkang minulyo Bapak Haji Ali Isron SPD bersama Ibunda Hajah Radijah AMD Kebidanan dalam tema acara Walimatul Urus, mempertemukan Ratu dan Raja yang saat ini lagi berbahagia, yang saat ini lagi duduk di kursi pelaminan. Untuk Sang Arjuna Mas Ahmad Azizan Hakim S Kedokteran, kami ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia untuk selama-lamanya. Yang lagi berbahagia dipersunting salah satu serikandi yang sangat luar biasa, untuk Mbak Ella Nur Laila AMD Kebidanan, juga kami ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia untuk selama-lamanya. Dan apa yang dicita-citakan untuk menggapai bahtera rumah tangga, tercipta rumah tangga yang benar-benar bahagia, terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudaraku, tema siang hari ini keluarga besar dari Atah Ali Isron menghadirkan the best dangdut koplo Jawa Timur, barometer dangdut koplo Jawa Timur, meledek dangdut Nusantara, New Palapa. Hadir bareng bersama 10 artis kundangnya Jawa Timur yang sering Anda tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD, DVD yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Siang hari ini temanya New Palapa, musiknya benar-benar religi banget, karena musik religi adalah musik untuk penyejuk hati. Ini sudah di request bareng bersama keluarga besar yang terhormat Bapak Haji Ali Isron bersama Ibu Hajah Ratijah AMD Kep, kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System dari Beratang Kota Buaya Surabaya, Abah Suud, terima kasih. Dan acara ini disorot langsung oleh Lam Shooting, juga terima kasih atas kerjasamanya. Baik saudara, sudah komplit suasana siang hari ini dan saya yakin Anda semuanya sudah tidak sabar menunggu kehadiran sederetan bintang-bintang artis topnya Jawa Timur. All artisnya, New